أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, sampai menjelang wafatnya Rasulullah tetap menekankan perkara tauhid dan bahaya syirik serta media-media yang bisa mengantarkan umat kepada kesyirikan. Di saat beliau sudah mau wafat, diriwayatkan di dalam Bukhari dan Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradhihi alladhi lam yaqum minhu, berkata Nabi dalam kondisi menjelang wafatnya ketika beliau sakit terakhir yang kemudian tidak bangkit dan tidak bangun lagi, kemudian wafat Rasul. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta untuk ditutupkan sebuah kain selimut ke wajahnya. Nah, falamma ihtamma biha kashafaha wa huwa yaqul la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid yuhadzir ma sana'u. Ketika Rasulullah sudah merasa pengap, Rasulullah buka itu tutup wajahnya tadi. Apa yang terucap dari Nabi? Wahai umatku, tegakkan sholat, tunaikan zakat. Wahai umatku, jaga silaturahmi, berbaktilah kepada orang tua. Bukan itu yang disampaikan oleh Nabi. Apa kata Rasul? La'nat Allah terhadap Yahudi dan Nasara yang telah menjadikan kubur-kubur para nabi mereka sebagai masjid-masjid. Dijelaskan oleh para ulama dari berbagai mazhab, makna ittikhadil kubur masajid, menjadikan kubur-kubur sebagai masjid, ada kemungkinan ada kuburan dibangun di atasnya masjid, atau ada masjid dimasukkan dan dimakamkan sebuah jenazah di situ, atau sholat menuju mengarah kepada kubur, atau menjadikan kubur sebagai tempat beribadah, berdoa, beristighatsah di tempat tersebut. Ini makna-makna ittikhadul kubur masajid, menjadikan kubur sebagai masjid-masjid. Nah, terjadi enggak di umat ini? Banyak masjid-masjid yang ternyata di situ ada kuburnya. Nah, di akhir hayatnya sudah dalam keadaan sakit Rasulullah dan tidak bangkit lagi setelah itu, di rumah Aisyah radhiyallahu anha, lagi-lagi mementingkan tauhid, mentahdir dari syirik dan media yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, itulah dakwah ahli sunnah wal jamaah. Nah, mementingkan tauhid. Wa in jahadaka ala an أشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.